بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita kitab Al-Ibanatul Sughra karya Imam Ibn Battah rahimahullah. Kita sampai pada penjelasan beliau, wa minas sunnah raf'ul yadain fis salah 'inda iftitahiha wa idza raqa' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Dan termasuk dari sunnah mengangkat kedua tangan dalam sholat, ketika memulai sholat, takbiratul ihram, ketika ruku', dan ketika mengangkat kepala dari ruku'. Hal ini dibawakan, disebutkan oleh Imam Ibn Battah, memang semula dia amaliyat fiqhiyah, amalan, maksudnya lebih kepada bab fiqih. Namun a'immah rahimahullah menyebutkan yang semacam ini karena menyalahi ahlul bid'ah, artinya termasuk permasalahan yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah menyimpang dan menyelisih ahlu sunnah termasuk dalam perkara-perkara ini, yang memang semula itu perkara fiqih, bukan perkara usul, bukan perkara pokok, bukan perkara akidah. Namun karena jelas perbedaan ahlul bid'ah dengan ahlu sunnah di situ, mereka sebutkan dalam kitab-kitab akidah seperti ini, ibana. Dan yang lain pun a'immatus sunnah banyak yang menyebutkan semacam ini. Ahlul ra'yi juga menyalahi ahlul athar. Sementara sunnah jelas mengajarkan dan menunjukkan perkara yang dicontohkan oleh beliau. Sehingga ada dua kelompok secara umum yang menyalai ahlus sunnah dalam hal ini. Pertama, dari kalangan ahlul bid'ah. Yang kedua, dari kalangan ahlul ra'yu. Ahlul ra'yi yang menolak atau menyingkirkan athar riwayat dalam hal ini hanya karena tidak sesuai dengan ro'yu dan logika mereka. Tentunya bukan demikian manhaj ahlus sunnah. Manhaj ahlus sunnah, ro'yu apapun itu harus tunduk kepada sunnah. Sunnah segalanya menjadi rujukan dan hakim yang menentukan. Nah, dari sini bermula. Karena mereka lebih mengedepankan ro'yunya, karena mereka menolak dan tidak menerima sunnah, walaupun itu dalam bidang amaliyah, dalam masalah-masalah fikih, tetap mereka masukkan dalam perselisihan atau perbedaan ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Kembali kepada penjelasan beliau, termasuk dari sunnah mengangkat kedua tangan dalam sholat. Beliau sebutkan di tiga tempat. Permulaan sholat, ini takbiratul ihram. Ketika ruku, ini ketika hendak ruku. Dan ketika angkat kepala dari ruku. Memang tidak diragukan tiga tempat ini takdir padanya termasuk alamat tanda-tanda ahlu sunnah, ahlul hadis, ahlul athar dalam sholatnya. Karena mereka dengan itu mengikuti dan mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in. Dalam risalah Imam Ahmad kepada Imam Musaddad Ibnu Musarhad rahimahullah, termasuk guru Bukhari, juga disebutkan perkara ini menjadi syiar ahlul hadis, membedakan mereka dari ahlul ra'yu dan ahlul qiyas. Imam Al-Asbahani yang dijuluki Qawamus Sunnah dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, juga kitab Aqaid, kitab usul yang menjelaskan pokok-pokok Ahlu Sunnah, menyebutkan Raf'ul yadain fi shalah sunnah masnunah wa hiya min alamati ahli sunnah. Mengangkat kedua tangan dalam sholat sunnah yang diamalkan, dan itu tanda dari tanda-tanda ahlu sunnah, artinya yang membedakan mereka dari ahlu ra'yi, ahlul bid'ah. Imam Ahmad juga, Ibnu Hanbal, ketika disampaikan kepada beliau ada orang-orang yang memerintahkan untuk mengangkat kedua tangan dalam sholat, sementara ada kaum lain yang melarang mengangkat kedua tangan dalam sholat. Nah, ini bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu? Maka kata Imam Ahmad sebagai Imam Ahlu Sunnah, la yanhaka anhu illa mubtadi', tidak akan melarangmu dari mengangkat tangan dalam sholat takbir kecuali seorang mubtadi. Tidak akan melarangmu dari mengangkat tangan dalam sholat kecuali itu mubtadi. Seperti tadi, ini menjadi tolak ukur, menjadi pembeda, betul-betul pembeda antara ahlu sunnah dengan selain mereka. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan dalam sholat, mutawatir. Tentunya perkara dibid'ahkannya orang dalam hal ini setelah disampaikan hujjah padanya, diberitahu kalau ini sunnah bahkan mutawatir. Terlebih kalau kamu tahu kalau orang ini bukan alim, gak ngerti ilmu, gak paham, perlu dijelaskan padanya. Kalau tetap menolak karena mempertahankan ro'yunya, madhabnya, maka dia tergolong mubtadi. Kata Imam Ahmad, fa'ala dhalika nabi, karena mengangkat tangan dalam sholat dilakukan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan beliau. Wa kana Ibnu Umar yahsib man la yarfa', bahkan Ibnu Umar sahabat radhiyallahu ta'ala an memukul orang yang tidak mengangkat tangannya dalam sholat. Ini untuk mendidik dia, memukul sekedar untuk mendidik atau mengingatkan bahwa angkat tangan itu sunnah dalam sholat. Ini pernyataan Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah. La yanhaka anhu illa mubtadi', tidak akan melarang kamu kecuali ahlul bid'ah. Tiga tempat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battah, permulaan sholat ketika mau ruku dan angkat kepala dari ruku. Di tiga tempat ini terutama tidak akan melarang kamu dari mengangkat tangan kecuali mubtadi' seperti Imam Ahmad katakan, atau paling minimnya orang yang jahil, jahil tidak mengerti sunnah, tidak tahu nas, tidak faham amalan salaf, bagaimana sahabat melakukannya. Di dalam perkara ini, juga diriwayatkan dari jalan lain, Imam Ahmad mengatakan, ha'ula yakrahuna dhalik. Mereka, ahlu ro'yu, yang lebih mengedepankan ro'yunya, rasio dan logikanya daripada sunnah, daripada dalil, mereka membenci, tidak menyenangi mengangkat tangan dalam sholat. Padahal itu diamalkan Rasul dan para sahabatnya. Perawi menyebutkan Imam Ahmad menyampaikan ini, ini berkata mereka ahlu ro'yu membenci ini, dalam keadaan Imam Ahmad marah sambil menampakkan marahnya terhadap orang-orang ini. Ya, ini ditunjukkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana mereka membenci ini? Bagaimana mereka menolak yang semacam ini? Sementara Rasul mengamalkannya, para sahabat melakukannya. Ibnu Umar pun bahkan sampai mengingatkan orang yang tidak angkat tangan dalam sholatnya. Artinya diingkari sangat oleh Imam Ahmad mereka yang menolak atau bahkan membenci perbuatan ini. Imam Syafi'i rahimahullah, min a'immatis sunnah juga, mengatakan huwa ta'zim li amrillah wa zina lis-shalah wa tiba' lis-sunnah. Mengangkat tangan dalam sholat, satu, itu sebagai bentuk mengagungkan perintah Allah, dimuliakan. Kedua, itu perhiasannya sholat, akan semakin indah sholat terhiasi dengan ketika kamu mengangkat tanganmu dalam sholatmu, ketika takbir, mau rukuk, bangkit dari rukuk. Yang ketiga, itu pula berarti pengamalan terhadap sunnah seperti tadi. Rasul melakukan, para sahabat pun mengamalkannya. Maka tiga ini minimal manfaatnya. Pengagungan terhadap perintah Allah, perhiasannya sholat, dan pengamalan terhadap sunnah. Ibnu Sirin, tabi'in, serupa. Beliau katakan, huwa min tamamis shalah. Mengangkat tangan dalam sholat itu termasuk kesempurnaan sholat. Termasuk daripada kesempurnaan sholat. Atau di lafadz lain kata Ibnu Sirin, syai' tuzayyinu bihi sholatak. Angkat tangan, mengangkat kedua tangan, itu sesuatu yang dengannya kamu menghiasi sholatmu. Akan membuatnya lebih indah. Demikian Bukhari riwayatkan asar-asar ini di juz raf'ul yadain as-salah. Diriwayatkan pula bahwa Imam Abu Hanifah sholat, dan di samping beliau Imam Tabi'in Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Ma'ruf ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak ketika takbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Begitu pula Abu Hanifah, sama. Namun ketika ruku, di sini perbedaan. Ibnu Mubarak mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar rukuk. Abu Hanifah tidak. Bangkit dari rukuk, Ibnu Mubarak juga mengangkat kedua tangannya, sami Allahu liman hamidah. Abu Hanifah tidak. Ibnu Mubarak ma'ruf, imam besar dari ulama sunnah rahmatullah alaih. Allah merahmati Imam Abu Hanifah, imam tapi ma'ruf di kalangan para ulama dan a'immah, qalilul bidha'ah, sedikit perbendaharaan beliau dalam hadis. Rahimahullah. Maka Ibnu Mubarak mendengar Abu Hanifah menyatakan padanya, ketika kamu takbir di permulaan sholat, demikian memang sunnahnya memulai atau membuka sholat dengan takbir dan mengangkat tangan. Kata Abu Hanifah, amma an aratta fi tsaniyah aratta an tatir. Adapun yang kedua, yakni ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, kamu angkat tangan terus, kata Abu Hanifah, kamu mau terbang. Ini seperti memperolok-olokkan atau mentertawakan bagaimana kamu sering mengangkat tanganmu dalam sholat layaknya burung mengepakkan kedua sayapnya. Kamu mau terbang, kata Abu Hanifah kepada Ibnu Mubarak. Rahimahullah, afallahu anhu. Semoga Allah ampuni beliau. Walhasil Abu Hanifah ma'ruf. Sedikitnya perbendaharaan beliau dalam sunnah. Kata Ibnu Mubarak, menjawab pernyataan Abu Hanifah, innaka aratta an tatir fil ula wa ana uridu an atir fihima sawa. Kata Abu Ibnu Mubarak, kalau perkaranya mau terbang seperti burung, kamu ingin terbang di takbir yang pertama, sama mengangkat kedua tangan. Hanya di takbir yang pertama saja. Adapun aku sama, tidak di takbiratul ihram, tidak di ruku, bangkit dari ruku, selalu mengangkat tangan. Artinya ini hujjah yang menguatkan Ibnu Mubarak bantahan kepada Abu Hanifah. Kata Waqi' rahimahullah, benar atau baik hujjah Ibnu Mubarak kepada Abu Hanifah. Siapa yang mampu berhujjah semacam itu selain Ibnu Mubarak? Ini untuk membantah atau mematahkan hujjahnya Abu Hanifah. Kalau Anda hanya ingin terbang, Anda hanya angkat tangan di takbiratul ihramnya saja. Sementara aku, ya, karena mengamalkan sunnah, tidak hanya di takbiratul ihram saja, mau terbang ya semuanya, di kala ruku, di kala ini, apa bedanya? Yang dimaksud itu, apa bedanya? Toh ke masing-masingnya, takbiratul ihram, mau ruku, masing-masingnya adalah takbir. Dan sunnah pun mengajarkan yang demikian. Ini perkara mengangkat tangan di dalam sholat, disebutkan oleh Ibnu Battah di tiga tempat ini, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun mengamalkan dan melakukannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah paham dari sini kenapa perkara ini dibawakan oleh a'immah dalam kitab usul. Kitab ini asalnya kitab yang menjelaskan pokok-pokok dasar agama, perkara manhaj, aqidah, aqaid. Sama seperti kitab Al-Asbahani, Al-Hujjah. Tapi dimasukkan perkara ini karena tadi memang menjadi pembeda antara ahlul ra'yi, ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Kembali kepada penjelasan Ibnu Batta, ada beberapa tempat lain yang tidak disebutkan oleh beliau, yang di situ juga takbir, yaitu ketika berdiri dari tasyahud awal, dari tahiyat awal, dari rokaat kedua ke rokaat ketiga. Sunnah juga menunjukkan takbir dan mengangkat tangan seorang muslim memulai rokaat yang ketiga dalam sholatnya. Huwa ziyadatun fil hasanat, kata Imam Ahmad, itu termasuk tambahan dalam kebaikanmu dalam sholat atau terkait sholat, menambah kebaikanmu. Atau di lafaz lain Imam Ahmad katakan, yu'ta bikulli isyaratin hasanah, seorang hamba diberi, dicatat baginya satu kebaikan dalam setiap gerakannya, mengangkat tangannya. Bahkan ini lafaz, diberi satu kebaikan dalam setiap gerakannya, dinisbatkan kepada Rasul SAW dari riwayat Uqbah ibnu Amir di Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Disebutkan juga di riwayat Saleh dari ayahnya, yakni Saleh ibnu Ahmad ibnu Hanbal. Di riwayat Saleh disebutkan itu mauquf sampai kepada Uqbah. Namun ulama menilai yang semacam ini marfu hukman, sampai hukumnya kepada Rasul SAW. Karena perkara semacam ini bukan tempatnya untuk orang ijtihad. Nggak mungkin sahabat berijtihad dalam hal semacam ini, nggak mungkin. Untuk mengatakan bahwa situ ada pahalanya, dicatat satu kebaikan baginya. Tentu mereka mengucapkan itu pun karena tahu nas, ada dalil yang mereka tahu dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, itu termasuk perkara yang ada di dalam sunnah, mengangkat tangan, bangkit dari rokaat genap tasyahud awal ke rokaat yang ketiga. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan yang lebih sunnah, terlepas lebih dari sekedar mengangkat tangan, bahwa itu dilakukan setelah kamu istatabta qaiman, berdiri sempurna. Karena sebagian orang melakukan takbir ini ketika pergerakan dia dari duduk ke berdiri. Dia sekarang duduk, ketika mau berdiri baru dia sudah takbir. Allahu Akbar sampai dia berdiri. Yang sunnah, sesuai dengan lebih dekat kepada sunnah, kamu takbir setelah sempurna berdiri. Kamu berdiri dulu, sudah tegak berdiri, baru kamu takbir. Allahu Akbar. Kenapa demikian? karena rokaat ketiga dalam sholatmu yang punya dua tasyahud, duhur asar, maghrib isya, seakan itu sebagai permulaan karena terputus dengan tasyahud. Rakaat 1-2 nyambung, 2-3 terputus dengan tasyahud. Maka memulai rakaat ketiga mirip seperti ketika kamu memulai sholat di rakaat pertama. Makanya lebih sunnahnya tempat takbir itu ketika kamu sudah berdiri tegak sempurna di rakaat ketiga. Baru saat itu kamu takbir. Itu yang perlu diketahui dalam pengamalan mengangkat tangan dalam sholat dan tempat-tempatnya yang disebutkan oleh para a'immah. Wa minas sunnah al-mas alal khufain liman ahdatha wa kana labisa khufaihi wa huwa kamilut tahara in kana musafiran thalathata ayyam wa layaliha wa in kana muqiman yawman wa layla hakadha sanna Rasulullah sallam wa fa'alahu huwa wa ashabuh wa ala dhalika madat sunnatul awwalin al muslimin wa akhadha bihi ulama'uddin la yunkiru dhalika wa la yarudduhu ila mubtadi'un minan nas mukhalifun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raghibun an sunnatihi. Dan juga termasuk sunnah, sekarang pindah permasalahan baru. Kata Ibnu Battah, termasuk sunnah, termasuk amaliyat. Semula babnya fikih, termasuk amaliyah fikhiyah, tetapi menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah adalah sunnah mengusap khuf untuk bersuci, untuk sholat bagi yang hadas, dan dia menggunakan khufnya dalam keadaan suci. Jika dia musafir, batas waktunya adalah 3 hari 3 malam. Jika dia mukim, batas waktunya adalah 1 hari 1 malam. Demikian Rasul ajarkan, demikian beliau lakukan, demikian diamalkan pula oleh para sahabat beliau. Dan demikian berkelanjutan awalin, generasi-generasi pertama umat ini, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, a'imah, mengamalkannya. Kemudian diambil ini, dilakukan oleh ulama uddin, setelah mereka a'imah-a'imah, fuqaha, tidak ada yang mengingkari. Bahkan mereka katakan itu termasuk sunnah. Tidak ada yang menolak itu. Tidak ada yang mengingkari kecuali mubtadi' yang menyalahi Rasulullah SAW dan benci terhadap sunnah ajaran beliau SAW. Dalam perkara ini ada 2 kelompok yang menonjol, yang mengingkari dan menolak. Yang pertama Rafidhah, Syiah, alaihi minallah ma yastahiqun. Yang kedua Khawarij, kaum Khawarij. Keduanya mengingkari dan menolak sunnah mengusap khuf ketika berwudu. Ketika seseorang itu safar menggunakan 2 khufnya. Khuf ma'ruf, penutup kaki. Ma'rufnya atau seringnya dari bahan kulit. Ini seperti kaos kaki, namun bahannya kulit atau kalep semacam itu. Seringnya dipakai oleh mereka untuk menghangatkan kaki di musim dingin. Kalau dingin yang sangat, nggak kuat, kaki bisa pecah, bisa ini. Al-Muhim dilindungi telapak kaki itu dengan menggunakan khuf. Seperti tadi, ini diingkari oleh Rafidhah, diingkari oleh Ibadiyah, Ibadiyah termasuk Khawarij. Padahal sunnah Rasulullah SAW mengamalkannya, mengusap kedua khufnya sebagaimana dalam hadis Mughirah Ibn Syu'bah ketika beliau mengambilkan wudhu Rasul SAW. Rasul wudhu sampai kemudian ketika mau ke kaki, Mughirah menundukkan tubuhnya, maunya beliau melepas khuf Rasulullah SAW agar disiram karena wudhu. Maka saat itu Rasul katakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan, ini jangan dilepas khufku karena aku menggunakan, memakai keduanya dalam keadaan suci. Kemudian beliau usap bagian atasnya. Maka dilakukan, dan itu termasuk kesempurnaan syariat, termasuk rahmat bagi mukminin, kemudahan Islam bagi kaum muslimin, dipermudah, baik itu dalam keadaan safar atau itu di musim dingin atau yang semisalnya. Terutama ketika safar akan sulit dan berat. Seandainya tidak ada syariat ini, orang harus cuci kaki ketika setiap wudhu. Nanti dia berhenti setiap tempat mau sholat, dilepas lagi, dipakai nanti setelah sholat, dilepas lagi. Berat, capek. Belum lagi kalau itu posisi cuaca yang dingin atau yang semisalnya. Dulu orang Arab, jika safar, banyak dari mereka berjalan. Ini karena enggak semuanya punya kendaraan kuda atau unta, hatta himar. Enggak semuanya punya. Maka safar itu ya jalan kaki berarti, dan sebelum safar ya mereka tutup kakinya dengan khuf ini tadi. Kasih kain, dikasih ini, karena akan lewat padang pasir, lewat ini itu. Dirapatkan betul kaki ini supaya aman. Oleh karena itu, jika harus dilepas, nanti dipasang lagi, lepas lagi, memberatkan mereka. Maka Allah berikan keringanan, diberi rukhsah, dan itu rahmat bagi muslimin, boleh cukup dengan diusap khufnya ketika mereka hendak berwudu jika hadas dalam sholatnya. Walaupun hukum tetap hukum. Ini agar tidak dikatakan, ya itu kan zaman dulu orang butuh ini itu. Sekarang gak perlu, sana mobil-mobil AC, nyaman, pesawat ini itu. Sudah gak perlu, gak seperti orang dulu kaki harus dirapatkan sedemikian rupa. Ya tidak. Artinya kisah itu kronologi menunjukkan bagaimana syariat memperdulikan dan memperhatikan kemaslahatan umatnya, kaum muslimin. Tapi hukum tetaplah hukum sampai yaumul qiyamah dipakai. Boleh musafir itu mengusap khufnya ketika hendak berwudu. Namun syaratnya seperti beliau sebutkan, sempurna kesuciannya, toharohnya, ketika menggunakan khuf tersebut. Artinya, sebelum kamu memakai khuf ini, kamu sudah punya wudhu sempurna. Kamu wudhu sebelum berangkat misalnya, sudah selesai, sekarang kamu ada wudhu, kamu pakai khufmu. tertutup sudah kakimu dalam keadaan suci, ada wudhunya. Nanti ketika sampai di mana kamu mau wudhu lagi karena hadas mau sholat, cukup bagi kamu untuk mengusap khufmu. Sehingga syaratnya ketika dipakai harus dalam keadaan orang itu sudah suci. Demikian batasan hari yang ditentukan sehari semalam bagi yang mukim, 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Karena mukim jauh lebih ringan, musafir banyak masyakoh, banyak kesulitan yang dia harus hadapi dalam perjalanan dan safarnya. Perkara lain bahwa penghitungan waktu adalah dihitung bukan dari semenjak kamu menggunakan khufmu, tetapi dari awal kamu hadas. Dari awal kamu hadas. Awal hadas kamu mengusap khufmu. Misalnya kamu safar pagi ini, jam 7 pagi berangkat, sudah menggunakan khuf, wudu. Berhenti di mana waktu zuhur, kamu sholat, enggak batal. Kamu sholat dengan wudu pagi tadi. Sampai di mana kamu asar, kamu batal. Kamu wudu, kamu mengusap khufmu, maka dihitung semenjak asar ini. Sampai kapan? Asar besok. Sehari semalam kalau kamu mukim. Jika kamu mukim, hitungannya mulai asar ini. Karena di situ kamu awal berhadas, punya hadas. Sama seperti itu pula musafir. Kalau dia safar, awal dia hadas mengusap khufnya, dimulailah waktu penghitungan bagi dia 3 hari 3 malam. Sehingga dihitung dari hadasnya, bukan dari awal dia memakai atau menggunakan khuf. Demikian sunnah Rasul SAW mengusap khuf. Sunnah mengusap khuf juga mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan kaum muslimin secara umum, kaum muslimin mayoritas dan secara umum mereka menerima dan mengamalkan sunnahnya mengusap khuf dalam wudhu. Ya, kecuali 2 kelompok ini, Syiah dan Khawarij. Dan tentunya la ibrata bihim, tidak teranggap perselisihan mereka menyalahi kaum muslimin dan bahkan menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara kedua dalam amaliyah fiqhiyah, namun menjadi persimpangan jalan membedakan antara ahlus sunnah, ahlul athar yang mengikuti Rasul dan sahabat dengan ahlul bid'ah seperti Khawarij dan Rafidhah. Wa minas sunnah ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur. Kata Ibnu Battah kembali, termasuk sunnah pula mempercepat berbuka, menunda, mengundur waktu sahur. Wal mubadara bi salatil maghrib idza ghaba hajibus syams qabla zuhurin nujum. Termasuk sunnah pula mempercepat pelaksanaan salat maghrib Begitu matahari tenggelam, segera diamalkan maghrib sebelum bintang-bintang tampak di langit. Faqad qala Rasulullah SAW, karena dalam hadis Rasul sebutkan, la tazalu ummati bi khair ma ujjilatil iftar wa akharatis sahur. Umatku ini tetap dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbukanya dan mengakhirkan sahurnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul sebutkan, la yazalun nas bi khair malam yuakhiru salatal maghrib hatta tashtabikan nujum. Umatku akan tetap baik selama mereka tidak menunda maghrib sampai di waktu di mana bintang-bintang sudah pada keluar di langit. Sudah gelap, sudah hampir masuk isya. Berkata, qala Sulaiman ibn Dawud al-Audi, kuntu usalli ma'a Ali ibn Abi Talib al-Maghrib. Kata Sulaiman bin Dawud al-Audi, aku pernah sholat maghrib bersama Ali ibn Abi Talib, sahabat radhiyallahu anhu. Wa ana la adri aghrabati syams amla, dalam keadaan aku bingung, tidak bisa membedakan apakah matahari sudah tenggelam apa belum. Yang dimaksud karena disegerakannya. Kamu tahu ketika matahari baru-baru tenggelam masih ada padang, terang masih langit sedikit. Belum gelap-gelap amat. Makanya kata Sulaiman ibn Dawud, aku gak tahu apakah matahari itu sudah tenggelam atau belum. Menunjukkan disegerakan pelaksanaan sholat maghrib, begitu masuk waktunya, langsung para sahabat menegakkan pelaksanaan sholat maghrib. Ini juga sama seperti yang tadi. Angkat tangan dalam sholat, mengusap khuf, sekarang amalia-amalia lain fikhiyah yang juga membedakan Ahlussunnah dengan yang selain mereka. Mempercepat berbuka bagi yang puasa, menunda sahur, ini terkait ibadatus siyam. Dalam hal ini A'imah membawakan permasalahan ini karena beda dengan Rafidhah Syiah dan juga Zaidiyah, di mana mereka tidak mau berbuka kecuali menunggu sampai bintang mulai tampak di langit. Menunggu bintang-bintang terlihat di langit, baru mereka berbuka. Ditunda iftarnya, berbukanya. Dan itu kebiasaan dan sunnahnya Rafidhah. Qatalahumullah. Begitu pula Zaidiyah yang termasuk salah satu firqah dari mereka. Dan ini menyalahi apa yang Rasul sebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Battah. La tazalu ummati bi khair ma'ajjalul iftar. Umat ini akan tetap baik selama mereka mempercepat berbukanya. Begitu tenggelam matahari, azan maghrib, bismillah sudah, harus batal puasanya. Minum dan makan. Kaum Rafidhah dengan kebodohan mereka, dengan kejahilan mereka, berpegangan dengan ayat Quran, kata mereka, kami mengamalkan Quran. Dalil kami bahwa puasa itu sampai malam nunggu bintang keluar. Apa? dalilnya, kata mereka, ayat kan mengatakan tsumma atimusiyam ilal lail. Mulai kamu puasa subuh, fajar, sempurnakan puasamu sampai malam. Dan itu ayat Quran, kata mereka. Maka ya puasa itu harus sampai malam, dan malam itu ketika bintang-bintang sudah keluar, kelihatan. Dan itu kebodohan mereka. Karena di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan di hadis Umar, idza aqbala al-lail minha huna wa adbara an-nahar minha huna wa gharabati syams faqad aftara as-shaim. Jika malam telah muncul dari arah sana dan siang telah tenggelam, telah hilang dari arah sana, tenggelam matahari, maka telah berbuka orang yang puasa. Hadis ini menjelaskan bahwa digantungkan hukum berbuka itu kepada tenggelamnya matahari. Malam yang dimaksud di dalam ayat atimusiyama ilal lail, batasannya tadi, begitu siang tenggelam, hilang, selesai sudah. Dimulai dengan terbitnya malam, yaitu dengan tenggelamnya matahari. Sudah mulai malam. Malam sudah mulai saat itu. Makanya Nabi katakan aqbala al-lail min hahuna. Mulai malam dari arah sana. Dan siang telah tenggelam dari arah sana dengan tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam, terlihat dari sini malam sudah. Siang yang muncul dari sini tadi awal pagi matahari, sudah tenggelam siangnya, ganti. Itu sudah waktu di mana aftara shaim. Orang yang puasa sudah harus berbuka. Tapi mereka tidak. Dengan kebodohannya malam ya harus gelap. Atimusiyam ilalail, nunggu bintang-bintang keluar di langit. Hasil itu kejahilan dan kesesatan mereka. Di lafaz Syu'bah dalam riwayat Abu Awanah, faqad halal iftar. Ini kalau sudah tenggelam matahari, keluar malam dari sini, tenggelam siang dari situ, maka telah tiba waktunya atau telah halal bagi seorang yang puasa untuk berbuka. Saat itu waktunya. Ini perkara berbuka, beda Ahlus Sunnah dengan kaum Rafidhah. Begitu pula yang kedua, menunda atau mengakhirkan berbuka. La tazalu ummati bi khair ma lam yuakhiru salatal maghrib hatta tashtabikan nujum. Perkara yang ketiga selain sahur adalah mempercepat pelaksanaan sholat maghrib sebelum matahari itu, sebelum bintang-bintang terbit muncul di langit. Ini pun juga tiga perkara, perkara yang ketiga membedakan Ahlus Sunnah dengan selain mereka. Tentang sahur, Rasulullah sebutkan, atau sahabat ketika ditanya, Rasul menunda sahur antara sahur beliau dengan adzan 50 ayat. Cukup untuk orang baca 50 ayat. Dekat sekali antara sahur Rasul dengan adzan beliau SAW. Maka itu yang sunnah, ditunda pelaksanaan sahur, termasuk sunnah. penundaan pelaksanaan sahur. Amalan yang ketiga adalah salat maghrib. Sebagaimana Sulaiman riwayatkan tadi dari Ali, masih terang. Betul-betul beliau hampir tidak bisa membedakan apa sudah tenggelam matahari apa belum. Dan ini juga membantah kaum Syiah yang katanya ngikuti Ali, orang-orangnya Ali dan lain sebagainya. Ali sendiri menyalahi mereka jauh. Segera pelaksanaan maghribnya tidak ditunda. Bahkan mereka menunggu sampai bintang-bintang keluar. Nah, maka ini tiga permasalahan yang dibawakan oleh Ibnu Battah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Selanjutnya insyaallah akan kita ambil setelah salat. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahil alamin.